Tersentuh cinta di manda asmara, manis penuh pesona, gulali dunia. Taman alam jiwa penuh bunga, rasa sukacita menggelora saat tersentuh cinta. Semua nampak indah.